Dan juga satu persembahan kembali untuk yang berikut bersama Compact Production. Dan juga ada cumi-cumi untuk tretan dari Bulu, Dakiring, Soca, Bangkalan. Kita kasih yang terbaik untuk panjenengan semuanya. Kita simak kembali dan kita nikmati kembali. Ada Fira Azahra Adela. Percaya kamu, tapi lagi-lagi kau bohongiku. Kau telah tipu aku. Aku menyayangimu, tapi lagi-lagi kau sakitiku. Kau telah hianatiku. Aku sangka kau berbagi cinta, kau berbagi cinta. Sungguh aku kecewa. Entah apa. tepuk tangannya mana dong?